memang paling enak kalau jadi bujangan. Kemana-mana tiada yang melarang. Tapi kalau malam tidurnya sendirian, kalau musim hujan alamak kedinginan. Hati senang walau I'm